Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif Syekh Abdullah bin Shalih al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qawluhu wa ulu wa ishruna wa akhawatuhu. Perkataan beliau Ibnu Hisham, ulu, ishruna, dan saudari-saudarinya. Kita lihat penjelasannya. Qala al-malif, lamma dhakara jam'al mudhakkari salima. Ketika Ibnu Hisham selesai menyebutkan jamak mudhakkar salim, syara'a, beliau mulai fi dhikri menyebutkan mulhaqatihi, isim-isim yang mulhaq dengan jamak mudhakkar salim. Wahia allati, dia adalah isim-isim la yantabiqu, yang tidak bisa diberlakukan alaiha pada isim-isim itu at-ta'rifu, definisi jamak mudzakkar salim. Jadi tidak bisa diterapkan padanya definisi jamak mudzakkar salim. Enggak masuk kriteria berdasarkan definisi jamak mudzakkar salim. Walam tatahaqqaq, dan tidak tercapai fiha pada isim-isim itu asyurutu, syarat untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Walakinnaha, akan tetapi isim-isim itu tu'rabu, di'irab i'rabahu dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Nah, jadi ini definisi atau pengertian isim mulhaq jam'il mudzakkari salim. Dia tidak bisa atau tidak sesuai dengan definisi jamak mudzakkar salim. Tidak tercapai padanya syarat untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Akan tetapi dia di i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Wadzalika, dan yang demikian, annalladzi, bahwa sesungguhnya yang yujma'u, dijamakkan, minal kalimati, dari kata-kata, jam'an mudhakkaron saliman, menjadi jamak mudhakkar salim, nau'ani, ada dua macam. Jadi kata-kata yang dijamakkan menjadi jamak mudhakkar salim itu ada dua macam. Al-awalu, yang pertama, al-alamu, dia adalah alam. Alam itu kata yang digunakan untuk memanggil atau menamakan sesuatu. Nahwu, contohnya, hadara al-muhammaduna, hadara telah hadir, al-muhammaduna, para Muhammad, orang-orang yang namanya Muhammad, al-muhammaduna, jamak dari Muhammadun. Ini alam. Bikhilafi rajulin, beda dengan kata rajul. Nah, rajulin ini bukan alam. Fala yujma'u, ka, dia tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Malam yusaghar, selama tidak ditasghir. Ditasghir, dikecilkan. Itu ada wazan-wazan isim tasghir. Fa'in sughira, kalau dia ditasghir, jaza jam'uhu, maka boleh dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Ka rujailuna, seperti kata rujailuna, ini jamak mudzakkar salim dari kata rujailun. Rujailun ini tasghir dari rajulun. Rajulun tasghirnya rujailun, dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim rujailuna, laki-laki yang kecil, bisa kecil bentuknya atau bisa maksudnya merendahkan, tergantung dari yang berbicara. Karena fungsi dari isim tasghir itu ada beberapa macam. Nah, ini yang pertama, jenis kata yang bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim, dia harus alam. Kemudian atsani, yang kedua, as-sifatu, dia merupakan sifat. Nahwu contohnya la tusghi ilal kadzibina. Jangan kau dengarkan orang-orang yang dusta itu. Al-kadzibina ini jamak dari al-kadzib. Al-kadzib ini mufrad. Dia sifat. Al-kadzibina di sini majrur karena ada ilah. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan sifat adalah madalla ala maknan, kata yang menunjukkan makna, wa dzatin, dan dzat. Jadi dia menunjukkan makna yang melekat pada sesuatu, dan dia juga menunjukkan sesuatu tersebut. Misalnya di sini al-kadzib, situ ada menunjukkan orang, kemudian menunjukkan makna yang melekat padanya atau sesuatu yang menjadi ciri khasnya, yaitu suka atau berdusta, kedustaan melekat pada dan pada orang itu, maka dikatakan al-kadzib, yang berdusta. Wallahu a'lam. Nah, ini dua macam kata yang bisa menjadi jamak mudzakkar salim, alam dan sifat. Tapi nanti ada syarat lagi, kapan alam itu bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim, dan kapan sifat itu bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim, atau apa saja syarat alam dan sifat menjadi jamak mudzakkar salim. Qala malif wa syartul alami, nah ini, dan syarat alam arba'atun, ada empat syarat alam untuk bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim, itu ada empat. Al awalu, yang pertama, ayyakuna limudzakkarin, alam itu untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Nah, ini jelas karena kelihatan memang dari namanya jamak mudzakkar salim. Mudzakkar, jadi dia harus mudzakkar. Fa in kana liman nasin, kalau dia untuk muannas, ka Zainaba, seperti kata Zainab, lam yujma, tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim karena nama perempuan. Kemudian asani, yang kedua, ayakuna li'aqilin, dia harus alam untuk yang berakal. Fa in kana li ghairi aqilin, kalau bukan untuk alam yang berakal, kalahiqin, seperti kata lahiq, alaman ala farasin, yang dijadikan alam untuk kuda, dijadikan nama untuk kuda, lahiq namanya, lam yujma, tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, karena kuda tidak berakal. Kalau lahiq untuk nama orang, dijadikan nama untuk manusia, maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian asal itu, yang ketiga, ayyakuna khalian minat ta'i, dia harus kosong, khalian dari ta, dari huruf ta. Fa'inkana fihi ta'un, kalau pada alam itu ada ta'nya, katolhata, seperti kata tolha, lam yujma, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, walaupun di sini tolha itu nama mudzakkar untuk yang berakal, tapi karena di akhirnya ada ta marbutoh, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian arrabi'u, yang keempat, ayakuna khalian minat tarkibi, alam itu harus kosong dari rangkaian. Artinya alam itu bukanlah susunan kata. Nah, fa'inkana murakkaban, kalau dia merupakan rangkaian kata, ka'ba'labakka, seperti kata ba'labakka, alam ba'labakka ini alam untuk satu kota, nama kota ba'labakka, dan dia tersusun dari dua kata, ba'lun sama bakun, dijadikan alam. Nah, kalau seperti itu, maka lam yujma, tidak dijadikan, tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Jadi alam memang ada yang dibuat atau di yang dibuat dari rangkaian kata. Seperti ini bak labak hadramaut misalnya. Itu alam dengan susunan atau disusun dari dua kata. Nah, ini empat syarat alam bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Pertama, untuk mudzakkar berakal, tidak ada taknya dan tidak berasal dari rangkaian kata. Kemudian wa syurutus sifati sittatun, dan syarat sifat untuk bisa dijadikan jamak mudzakkar salim ada 6. Al-awwalu, yang pertama, antakuna limudzakkarin, ia harus sifat untuk mudzakkar. Fa'inkanat limuannatsin, kalau sifat itu untuk muannats, kahaidin, seperti kata haid, artinya perempuan yang haid, lam tujma, tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Karena sudah kelihatan jelas ia untuk perempuan. Kemudian asani, yang kedua, antakuna li'aqilin, dia merupakan sifat untuk yang berakal. Fa'inkanat li'ghairi aqilin, kalau dia bukan untuk yang berakal, kasabiqin, seperti kata sabiq, sifatun li'farosin, yang dijadikan sifat untuk kuda, lam tujma, tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim karena kuda itu tidak berakal. Tapi kalau sabiq ini merupakan sifat untuk yang berakal, kan bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian atsalis, yang ketiga, antakuna khaliatan minta ta'nitsi, sifat itu harus kosong dari tak ta'nits. Sifat itu tidak ada tak ta'nitsnya. Fa'inkanat ghairu khaliyatin, kalau di sifat itu ada tak ta'nitsnya, tidak kosong dari tak ta'nits, kaqaimatin, seperti kata qaimah, lam tujma, tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Kemudian ar-rabi', yang keempat, alla takuna min babi af'alu fa'la'u, sifat itu bukan dari bab yang wazannya af'alu fa'la'u. Fa'in kanat min babi af'alu, kalau dia dari bab af'alu alladhi mu'annathuhu fa'la'u, yang mu'annathnya itu fa'la'u, lam tujma, tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Ka'akhdaru wa khadra'u, seperti kata akhdaru, ini muannatsnya khadra'u. Nah, ini sifat wazannya af'alu, muannatsnya fa'la'u, ini tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Al-khamisu, yang kelima, ala takuna min babi fa'lanu fa'la, sifat itu bukan dari bab yang wazannya fa'lanu fa'la. Fa'in kanat min babi fa'lanu, kalau dia dari bab fa'lanu alladhi mu'annathuhu fa'la, yang mu'annathnya fa'la, lam tujma, tidak dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Kasyaba'anu, seperti kata syaba'anu, ini mu'annathnya syaba'a, yang kenyang, ini tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim karena dia dari bab fa'lanu, muannatsnya fa'la. Kemudian as-sadis, yang keenam, alla takuna mimma yastawi fihi al-mudzakkaru wal muannatsu, sifat itu bukanlah dari kata yang yastawi, sama padanya al-mudzakkar dan muannats. Jadi bukan dari kata yang bentuk mudzakkar dan muannatsnya itu sama. Fa in kanat minhu, kalau dia dari kata tersebut, kata yang masuk kategori itu, lam tujma, tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Kasaburin, seperti kata sabur, yang sangat sabar, sabur. Fa innahu yuqalu, maka untuk sabur ini dikatakan khalidun saburun. Khalid itu sangat penyabar, orang yang sangat penyabar. Khalid laki-laki. Wa hindun saburun, hindun itu orang yang sangat penyabar. Jadi sama bentuknya untuk laki-laki dan perempuan. Khalidun saburun, hindun saburun. Nah, kalau kata itu termasuk dari kata-kata yang seperti ini, maka tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, dia untuk kata-kata yang seperti ini ada wazan-wazannya. Sabur ini wazannya fa'ul. Ada juga yang wazannya fa'il. Yang sewazan dengan fa'ul misalnya syakurun, khalidun misalnya syakurun, hindun syakurun, sangat bersyukur. Nah, ini 6 syarat sifat untuk bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Fal mulhaqatul lati, dan isim-isim mulhaq yang dzakarul musannifu, yang disebutkan oleh musannif, lam tatahaqqaq fiha hadhihi syurutu, yang tidak tercapai pada isim-isim itu syarat-syarat ini, kama saubayyinu insyaallahu, itu sebagaimana saya akan jelaskan insyaallah jika Allah menghendaki. Ini untuk pembahasan selanjutnya. Demikian tentang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim dan jenis isim yang dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim dan syarat alam dan sifat untuk bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Wallahu a'lamu bissawab.